أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله كتاب pada masalah yang ke-8 dari masalah-masalah jahiliyah atau kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang dibantah oleh Islam, yang dibantah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yaitu al-istidlal ala bukhlani syaikh bi kaunihi gharibah. Di antaranya masalah yang ke-8 dari masalah jahiliyah adalah pendalilan atas batilnya sesuatu dengan keadaannya sebagai sesuatu yang gharib. Gharib itu asli. Yang mereka kaum jahiliyah memiliki kaidah dalam pendalilannya bahwa sesuatu yang asli itu tidak. Sesuatu yang gharib berarti salah. Sesuatu yang hanya sedikit jumlahnya atau hanya terjadi suatu saat yang sebelumnya tidak ada, maka dikatakan sebagai sesuatu yang asing, aneh, atau mereka simpulkan berarti batil. Ini juga pemikiran jahiliyah, kebiasaan jahiliyah. Karena masalahnya, sesuatu yang hori, sesuatu yang asing, yang aneh, belum tentu perkara itu batil. Karena memang Rasulullah SAW telah menyatakan firman Allah Muslim, "Bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada uquba lil ghuraba." Memang Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali nanti asing lagi. Maka berbahagialah Tuba Jannah bagi para ulama, bagi orang-orang asing yang berpegang dengan satu ajaran yang telah dianggap asing tersebut. Dari sini kita melihat bahwa ajaran Islam memang asalnya asing. Kemudian semakin banyak pengikutnya, semakin banyak pengikutnya, maka tidak asing lagi. Ketika 2/3 dunia dikuasai oleh Islam, dikuasai oleh kaum muslimin, maka ajaran Islam sudah mulai tidak asing lagi. Tetapi kata Rasulullah, wa sayaudu gharibat kama bada, dan akan kembali gharib, akan kembali asing lagi nanti sebagaimana permulaannya, sebagaimana asalnya. Mulailah kita merasakan di akhir zaman ini Islam mulai dianggap asing. Islam dalam artian yang sesungguhnya, yang syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah, ajaran-ajaran Islam, mulai banyak orang yang akhir-akhir ajaran-ajaran Mulai banyak orang yang berkata, ini aneh, ini asing di mata dia, asing di telinga dia. Sudah jarang mendengar, sudah jarang mendengar. Ini berarti mulai kembali asing lagi. Maka panggilan Allah berarti cara berpikirnya kaum jahiliyah, cara penilaian kaum jahiliyah. Kalau aneh berarti batil, kalau asing berarti jelek. Ini adalah sesuatu yang salah atau sesuatu kebiasaan jahiliyah yang dibantah oleh Allah dan Rasul. Ketika Rasulullah telah mengatakan kepada mereka, "Qul la ilaha illallah tuflihu." Ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan selamat. Yani ucapan tauhid yang mengajak mereka untuk beriman kepada Allah saja, satu-satunya ilah yang berhak diibadahi, dan tidak ada ilah selain Allah, tidak ada sesembahan, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika disampaikan kepada mereka, mereka merasa asing dan mereka merasa terkejut yang sangat. Aja'al al-alihata ilahan wahidan inna hadza la'ibadun 'ibad. Kata mereka, ada alih hati ilahan wahidah, apakah engkau akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi satu Tuhan saja? Inna hadza la'ibadun 'ibad. Sungguh ini adalah sesuatu yang sangat aneh, sesuatu yang sangat ajib, yang menakjubkan dalam artian mengherankan. Kalimat ini mereka ucapkan untuk menganggap ajaran Rasulullah batil. Ajaran ini ajaran batil karena aneh, ajaib. Masa Tuhan-Tuhan yang banyak mau dijadikan satu? Karena mereka menganggap Tuhan yang mereka minta kepadanya hujan ada sendiri. Mereka akan datang kepada Allah. Tuhan yang akan menunjukkan pada mereka jawaban sebaiknya berangkat atau tidak berangkat, sebaiknya mengadakan sendiri atau tidak mengadakan sendiri, sebaiknya begini atau begitu. Ini pun dinasib. Itu khusus lagi. Ada Tuhan tersendiri yang mereka akan menunggu nasib di hadapannya. Berangkat jalan, berangkat jalan, berangkat jalan. Kalau keluar berangkat, maka mereka akan berkata, berhala ini memberikan taufik kepada kita untuk kita berangkat. Kalau berkata yang keluar dalam sendirian itu adalah jalan, maka tidak ada berangkat dan mengatakan Tuhan ini melarang kita berangkat, berarti ada makhluk bahaya di jalan. Tuhan khusus lagi. Nanti ketika mereka untuk syukur sesuatu, menyembeli pilihan-pilihan kurban, ada Tuhan tersendiri lagi. Mereka memiliki Tuhan-Tuhan yang banyak dan masing-masing memiliki spesialisasi. Ini khusus untuk ini khusus untuk mereka hujan, ini khusus untuk sesembahan, berhala-berhala, sesajen-sesajen, ini khusus untuk kombinasi. Ternyata datang Rasulullah mengatakan, La ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi, disembah, dimintai pertolongan, doa kecuali Allah sendiri. La syarika lah. Maka mereka menjawab dengan kalimat, Aja'ala al-alihata ilahan wahidah, inna hadza la syai'un 'ujab. Apakah kamu akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini, yang masing-masing memiliki spesialisasi, kamu jadikan satu Tuhan saja? Aji, mengherankan. Dia adalah sesuatu yang asing, aneh, mengherankan. Dan kesimpulannya ini adalah ajaran batil. Berarti istidlal ala butlan syai' bikaunihi ghaiban. Mereka berdalil untuk menganggap batil sesuatu dengan keadaannya sebagai ghaib, sebagai sesuatu yang asing. Fawqallahu ta'ala. Maka Allah membantah mereka dengan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, "Falaula kana min al-quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi." Kalau saja generasi-generasi terdahulu sebelum kalian, mereka memiliki orang-orang yang istimewa, orang-orang yang memiliki kelebihan-kelebihan, kemudian melarang dari kerusakan-kerusakan, yakni kekuburan-kekuburan, dibuka bumi. Kalau saja ada, tapi sayang tidak ada. Illa qalilan mimman anjayna minhum, kecuali sedikit yang kami selamatkan mereka, yang kami beri hidayah kepadanya dan kami selamatkan dari kekuburan. Ini sedikit. وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُطْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. Sedangkan orang-orang yang zalim, mereka mengikuti apa yang banyak pada mereka atau yang biasa pada mereka. وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. Dan mereka adalah orang-orang mujrim. Allah sudah buat kamu mengkhabarkan bahwa generasi-generasi terdahulu pun, kalau saja mereka itu adalah orang-orang yang melarang kerusakan, melarang kekuburan, melarang kecirikan, jika yang kamu mengikuti kebiasaan keumuman masyarakat selamat. Tetapi yang ada adalah justru sedikit dari mereka yang kami selamatkan, dan sedikit dari mereka yang halnya amirifatnya, sedikit dari mereka yang melarang kerusakan-kerusakan, yang melarang kecirikan-kecirikan dan kekuburan. Maka mereka-mereka yang mengikuti kebiasaan umum, umumnya begini, kalau ini aneh, ini sedikit, asing, ini tidak asing. Kalau mengikuti yang biasa, yang tidak asing lagi, misalnya mereka akan mengikuti kebanyakan orang tadi, berarti dia akan mengikuti orang-orang yang tidak melarang dari kemungkaran, tidak melarang dari kesyirikan, dan tidak melarang dari kekufuran. Makna ayat tadi, Falaula kana, ini adalah tak peduli. Hak anjuran, kalau saja mereka itu mau melarang dari kekuburan. Tahrifihi makna tabajjur. Anjuran-anjuran yang tentunya mengandung makna bahwa mereka itu dalam keadaan tidak melaksanakan perintah Allah. Ini mengandung teguran, mengandung pelecehan. Mereka itu tidak mau melarang kekuburan-kekuburan. Kalau saja mau, kalau saja. Tapi terjadi atau tidak terjadi? Tidak terjadi, tapi juga. Fahasan yang menurut ini, ayat akwamil muqtaribati zamanin wahid. Minal kurun, dari generasi-generasi yang dimaksud adalah kaum-kaum yang berdekatan dalam satu zaman. Itu kurun. Kaum-kaum yang berdekatan dalam satu zaman. Min qablikum, dari sebelum kalian, ulu baqiyah. Makna ulu baqiyah adalah zawu qablatin baqiyatin minal ra'i wal aqli awlu zawu qablin. Maknanya adalah yang memiliki qablatin baqiyah, yang memiliki sifat yang lebih daripada yang lain. Minal ra'i, dari pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran. Wal aqli, akal-akalnya. Atau dia mempunyai atau memiliki fadilah keutamaan. Apa makna fadil? Apa makna fadil? Mana fadil? Allahu fadil azim. Apa makna fadil? Keutamaan. Oleh sekarang kalau dalam hati ketika bicara tidak boleh seorang laki mandi dari fadil kita. Apa makna fadil? Berarti asal katanya adalah kita, tapi bermakna pula lebihan, ya? Lebihannya boleh dipakai oleh perempuan, lebihannya itu tidak boleh dipakai. Maka disebut fadil, ada kelebihan, ada suatu cita, ada kelebihan. Demikian pula baqiyah, apa makna baqiyah? Cita, loh. Tapi juga mengandung makna lain seperti fadl, yakni sesuatu yang tersisa dari yang lain atau kelebihan dari yang lain. Dia punya sendiri, kelebihannya lebih. Saya katakan ulul baqiyah. Maka ulul baqiyah maknanya ulul fadl. Hampir sama akal katanya dan hampir sama pula maknanya. Akal katanya dua-duanya dari sisa, tetapi maknanya adalah suatu kelebihan. Dan bisa dipakai juga maknanya adalah memiliki keutamaan-keutamaan atau memiliki sesuatu yang lebih, apakah cara berpikirnya lebih cerdas, akalnya lebih tinggi, IQ-nya lebih tinggi, atau makna kekayaannya lebih banyak, atau maknanya kemuliaannya lebih tinggi. Ini semua terkandung dalam kalimat Allah. Dan ini pula yang dimaksud dalam ayat ulubatiyah. Ala an yakuna al-baqiyya isman al-mufaddal lil-fadl, wala lidnaqli. Hanya saja tapi adalah isim dari qabl dan ha adalah lidnaql. Yani ha pada taqiyah. Kalimat taqiyah adalah lidnaqli, hanya untuk naql, bukan berarti dimutandakkan. Walimuhuna yukhaf. Dari sini katakan pulang min baqiyatil qawm. Pulang adalah dari baqiyatil qawm. Apa artinya? Ay min khiyarihim. Yani orang ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang istimewa. Kalau disebut baqiyatil qawm, artinya orang istimewa di kaum tersebut. Walimuhu qawmuhum. Dan di antaranya ucapan orang Arab dalam kepatan mereka, tindawaya sabaya wajurriga lima kaya. Di setiap sisi ada sesuatu yang terkumpul di dalamnya, sesuatu rahasia. Dan di setiap laki-laki pasti ada keistimewaan. Tindawaya sabaya wajurriga lima kaya. Jadi di sisi sana ada sesuatu di balik itu, sisi kiri ada sesuatu di balik itu, mesti. Demikian pula nasihatnya. Jadi seorang, setiap orang pasti memiliki bahaya, keistimewaan tertentu. Ini yang juga disebut dalam kata lain, sekuli hayin menjiya. Sesuatu itu mesti memiliki keistimewaan. Ini lembek, tapi ada kelebihan, ini tidak. Ini keras, terlalu, tapi ada kebaikan, ini tidak. Demikian yang disebut dalam kata tadi dengan kalimat kohelinya lima kaya atau dikulihnya lezinya. Berarti kalimat kulu baqiyah apa maknanya? Laula kata Allah falaula kana minal quruni min qablikum kulu baqiyah. Kau saja di generasi-generasi kemarin sebelum kalian ini ada tokoh-tokoh orang yang memiliki kelebihan-kelebihan, memiliki keistimewaan-keistimewaan, kemudian melarang dari kesyirikan, niscaya akan jadi baik. Kenapa? An-nas ala din muluki. Manusia itu biasa mengikuti din muluki, agama raja-rajanya. Rajanya merah, pakaian itu merah semua, mayoritas tidak bicara kecuali. Kemudian diganti penguatannya dengan yang hijau ini. Oh, mulai. Ini adalah alasan buruk ini kebiasaan mereka mengikuti agama tokoh-tokohnya atau agama pimpinan-pimpinannya. Maka kalau ulu baktinya saja, orang-orang yang memiliki keistimewaan dan kelebihan, mereka mengalami dari kesirikan dan kekuburan, bisa yang terjadi dalam kebaikan. Tetapi sedikit orang-orang yang Allah beri hidayah kepada mereka, sedikit sekali orang yang menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Ya yanhauna 'anil fasadi fil ardh, melarang dari kerusakan di muka bumi. Yani al-waqi' fihim, kerusakan yang terjadi pada mereka, fi ma bainahum, yang ada di antara mereka, hasba ma dzakara fi tafsirih, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam kitab mereka. Wabatsal fasad wa busiral fasad bil kufri. Dan fasad yang dimaksud ditafsirkan dengan kekafiran, karena kekafiran itu merupakan kerusakan, bahkan sebesar-besar kerusakan. Wa maqtarna bihi min al ma'asi, dan termasuk kerusakan adalah kekufuran dan yang berkait dengannya dari berbagai macam kemaksiatan. Yang mendukung kekufuran, yang berkaitan dengan kekufuran adalah dosa-dosa dan kemaksiatan. Illa qalilan mimman anjayna minhum, kecuali sedikit saja dari orang-orang yang kami selamatkan mereka. Ini istisna'un munqati', pengecualian tapi munqati', tidak berkaitan dengan awalnya. Ay walakin qalilan minhum anjayna, maknanya tetapi sedikit dari mereka kami selamatkan. Likau inikar yang haun, karena mereka melarang dari kemungkaran-kemungkaran, dari kekufuran-kekufuran. Inilah yang anjay nahu. Dan istisnanya adalah munqati'. Dikatakan di awalnya, kalau saja ada dari mereka yang yanhauna. Kalau istisna yang mutasil yang tidak munqati', ketika mengatakan yanhauna illa sedikit-sedikit, maka akan dipahami apa? Kecuali sedikit yang tidak melarang, kan gitu. Melarang dari kerusakan kecuali sedikit. Tapi tidak melarang. Yang sedikit ini tidak melarang, kan gitu. Tapi dari sisi tidak berkait dengan ini. Ini kita menjadi pemutusan. Ini kita bahasanya pemahamannya tidak bersambung, sehingga setelah selesai kalimat, kalau saja di antara mereka ada yang mau melarang, atau ada tokoh-tokoh, ada masyarakat yang melarang dari kekafiran, tetapi Allah selamatkan sedikit dari mereka. Ini ada orang yang melarang sedikit, yaitu orang-orang yang Allah selamatkan. Ini mana? Aina wajhul istidlal? Mana sisi pendalilan dari ayat ini yang membantah tentang pemikiran jahiliyah yang menilai kalau aksin berarti salah? Mana sisi pendalilan yang membantahnya? Mana? Nah, qalilan illa qalilan mimman anjayna. Itu sedikit dari orang-orang yang kami selamatkan. Jadi sedikit sekali orang yang melarang dari kesirikan dan kekufuran. Sedikit. Kalau sedikit itu asing atau tidak asing? Asing. Maka kalau memakai cara berpikirnya jahiliyah, kalau sedikit aneh dan umum, tidak salah. Ini adalah pemikiran jahiliyah, cara berpikir jahiliyah. Salah. Bahkan yang hauna alil fasad itu, qalilan dari dulu. Maka kalau kita berkata Allah, ternyata kebiasaan jahiliyah atau adat jahiliyah ini ternyata muncul kembali di tengah-tengah kaum muslimin. Ketika disampaikan satu sunnah yang telah hilang, ketika disampaikan satu sunnah yang sudah mulai ditinggalkan orang, mereka menolaknya dengan alasan aneh. Ini hadisnya seperti dilihat oleh Bukhari, kaum muslim, wa'afan sunnah, diriwayatkan oleh para ahli hadis seluruhnya demikian. Tapi aneh, nggak ada begitu, tidak umum, tidak tahu. Dan yang begini nggak umum di masyarakat. Apa maknanya nggak umum? Aneh. Apakah kalau nggak umum berarti salah? Apakah kalau nggak umum berarti wajib? Apakah kalau nggak biasa dilakukan oleh masyarakat berarti perbuatan itu adalah perbuatan yang sesat? Moral? Tidak mungkin, no? Maka untuk mengukur kebenaran adalah dengan dalil dan hujjah. Dengan dalil-dalil dari Quran dan Sunnah, dan kemudian dari ucapan-ucapan para mukmalah dari para sahabat dan tabi'in. Sehingga jelas tuh mana yang hak, mana yang batil. Maka setelah dibuktikan dengan dalil dari tadi, peganglah kebenaran walaupun dalam keadaan aneh, walaupun dalam keadaan asing, walaupun tidak umum di masyarakat. Kita katakan ini hak, tetapi ini kan tidak umum. Tuba lillah, berbahagialah orang-orang asing, orang-orang yang dianggap aneh, orang-orang yang berbeda dengan keumuman. Kalau berbeda dengan keumumnya, dalam rangka membedakan kebenaran. Ya kan? Kalau dalam rangka membuat acara baru kemudian asing, tidak bisa dengan dalil tadi. Ya, ini misalnya pengikutnya saya, pengikut kaum sesat yang mengakui Imam Mahdi, itu kan sedikit, bisa dihitung dengan jari, paling 10 orang, 9 orang. Tapi mereka merasa, wah, berbahagia lah orang-orang yang asing. Bagaimana? Tidak bisa. Maka tidak asing bukan berarti benar, asing bukan berarti salah. Jadi maksudnya dengan apa? Bukan asing atau tidak asing. Kadang-kadang kebenaran itu merasa masyhur, kadang-kadang kebenaran itu asing. Maka asing ataupun tidak asing, kalau dalil-dalilnya sahih menyatakan itu adalah hak, maka itu adalah hak. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa atubu ilaik.